Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wujubul khawfi al-mu'mini min wuqu'i syirk, min wuqu'i fi syirki. Syekh Bibas di sini memberikan tajuk wajibnya seorang mukmin takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyfus Syubhat menyatakan idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin. Apabila Anda telah mengetahui apa yang aku telah sebutkan kepada Anda, ma'rifata qalbin, dengan hati yang paham, arafta syirka billah, maka Anda mengetahui kesyirikan kepada Allah, billadzi alladzi qala Allahu fihi, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dia disekutukan atau Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah dapat mengampuni selain dari dosa kesyirikan, yaitu dosa-dosa besar, namun liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun pelaku dosa besar yang non pembatal keislaman, kalaupun diazab, azabnya tidak mengekalkan, dan dia akan dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Arafta dinallah, berarti Anda telah mengetahui agama Allah. Alladzi arsala bihi ar-rusula, yang Allah mengutus para rasul, yang karenanya Allah mengutus para rasul, min awalihim, yaitu karena kesyirikan ini, min awalihim ila akhirihim, dari awal hingga akhir. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah karena di masa Nabi Nuh lah pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi. Ila akhirihim, yaitu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin ya siwa min ahadin siwahu, ya, yang Allah tidak menerima siapapun dari agamanya selain agamanya ini. Artinya kalau ada orang beragama dengan selain agama Islam, maka tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka tidak diterima agamanya, dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi seorang mukmin jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang untuk menyatakan semua pemeluk agama selain Islam kafir. Agamanya agama kekafiran, pemeluknya kafir. Walaupun BNPT di situs resminya telah merilis dalam format PDF definisi kaum radikal. Siapa itu kaum radikal menurut BNPT? Orang yang mengkafirkan atau menyesatkan pemeluk agama lain. Ini biasa, ya, mereka-mereka itu para ya, orang-orang yang berkuasa itu hendak ya, merusak akidah kaum muslimin dengan membuat bimbang akidah kaum muslimin. Karena siapa saja yang ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka enggak syak lagi dia pun juga kafir. Ya. Nasrani belum tentu kafir. Nah, orang ini kafir. Wa man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw saha madzabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma'. Ya, saat ini kita berusaha dibawa kepada akidah pluralisme, akidah kekufuran dengan nama yang indah, keberagaman, toleran. Ya, toleran. Dengan dalih toleran enggak boleh mengkafirkan pemeluk agama lain. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah hancurkan mereka. Arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihada. Ya. Taib. Dan Anda mengetahui bahwasanya ghalibun nas, mayoritas manusia, jahil akan perkara hal ini. Mereka enggak tahu akan hal ini. Ya, mereka enggak ngerti, mereka pikir itu tauhid padahal syirik. Mereka pikir itu adalah ketaatan dengan mereka rela mengeluarkan uang yang banyak. Kemudian mereka datang ke kubur-kubur wali, ke makam-makam keramat, ya. Kemudian meminta kepadanya, beristighosah kepadanya, dan melakukan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Maka terjatuhlah mereka ke sebagaimana musyrikin Quraisy terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena kebodohan, sebagaimana musyrikin Quraisy di masa jahiliyah yang pentolannya Abu Jahal juga terjatuh ke dalam kesyirikan tadi. Afada ka faidatain, maka hal ini memberikan Anda dua pelajaran, dua faedah. Al-ula, yang pertama, al-farahu bifadlillahi wa rahmatih. Yang pertama, Anda bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah. Itu karunia dan rahmat berupa hidayah Islam, mengenal tauhid, di mana banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Kama qala ta'ala, qul bifadlillahi wa rahmatih, qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi, dengan karunia dan rahmatnya, karunia Allah dan rahmatnya yang demikian itu, falyafrahu, ya, hendaknya mereka gembira, karena itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Jadi seorang mukmin timbangannya itu bukan harta. Kapan dia merasa gembira dengan nikmat Allah? Ketika dia mendapatkan hidayah, taufik, ya, untuk mengenal akidah yang sahihah. Baik, banyak orang merasa mengenal sunnah, mengenal akidah yang sahihah, namun dia berjalan di atas akidah sufiyah, akidah murjiah, akidah jahmiyah, ya, iya dan billah. Wa afadaka aidan, dan juga hal ini memberikan Anda faedah atau pelajaran juga, al-khawfu atau al-khawfa al-azimah, ya, takut yang sangat besar. Rasa takut yang sangat besar. Rasa takut yang sangat besar terhadap apa? Ke dalam kesyirikan. Fa innaka idza arafta annal insan, karena Anda, jika Anda telah mengetahui bahwasanya seseorang yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi. Dia bisa kafir dengan sebuah kalimat yang dia lontarkan dari lisannya. Dia bisa kafir. Qad yaquluha wa huwa jahilun. Dia terkadang mengucapkannya dalam keadaan dia bodoh. Fala yu'udzaru bil jahli. Enggak diberi udzur dia dengan kejahilannya. Seperti dia mengolok-olok Islam, ijma ulama, tidak ada udzur bagi pengolok-olok Islam. Ijma. Adapun orang-orang Jahmiyah yang mengatakan oh diudzur, itu enggak dianggap mereka, mereka bukan bagian dari kaum muslimin, Jahmiyah. Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah itu orang kafir. Nah, kalau Jahmiyah mengatakan, oh, bisa jadi dia jahil. Loh, orang yang mengolok mengolok-olok, Syekh Bin Baz telah menerangkan di kajian kita Suburu Salam waktu itu di sini. Orang yang mengolok-olok itu maknanya inat, menentang. Kalau dia enggak tahu, bertanya. Ya, syifaul ai as-su'al, obat dari kebodohan, ketidaktahuan, bertanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Udah enggak tahu ngolok-olok. Ya? Kayak Ade Armando, Abu Janda, Deni Siregar, ngolok-ngolok Islam. Bahkan mereka itu terang-terangan mengolok-ngolok Islam. Mengolok-ngolok Islam, antum paham? Diolok-olok. Itu kalau ada ensiklopedia kekufuran si Armando, kalau A sampai Z ada, kalau ada huruf setelah Z ada, itu dia ada semua. Inatnya, ngelawannya. Apa urusan Nabi ngelarang kita minum pakai tangan kiri? Apa malaikat haknya melaknat orang, seorang istri yang menolak berhubungan badan sama suaminya? Allah itu, kata dia apa? Orang Arab apa bukan, kata dia. Dan yang lainnya, gak sanggup kita taruh di sini semua. Hah? Orang yang akalnya jernih, akidahnya berada di atas fitrah, akan tahu ini orang ini udah bukan Islam. Ya, karena ucapan, ucapan dia bisa kufur. Apalagi orang tersebut hidup ditinggal di negeri yang mayoritas beragama kaum muslimin. Ya. Dia enggak diberi uzur. Enggak dibilang, "Oh, saya kan enggak tahu." Komika yang melawak-melawak itu. Ya. kemudian melontarkan candaannya dengan mengolok-olok Islam, kufur mereka. Ini murtad, ijma'. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya kalian mengolok-olok, jangan kalian minta udzur lagi. Allah yang bilang, qad kafartum, kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Ijma' para ulama. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Dan dia terkadang mengucapkannya dalam sangkaan dia menyangka ini mendekatkan diri kepada Allah. Kama yakana yaf'alu al-kuffaru, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir datang kepada ya kuburan si Al-Lat, diminta-minta beristighosah dalam sangkaan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kita cuma ingin mendekatkan diri kami kepada Allah dengan perantara ini, sedekat-dekatnya. Sebagaimana musyrikin zaman sekarang datang ke kuburan habaib, datang ke kuburan Wali Songo, minta-minta. Mereka sangkanya apa? Ini mendekatkan diri kepada Allah. Ini bagian dari tawassul. Ya. Khususan inna aliha in alhamaka Allahu ta'ala maqassa an qaumi Musa ma'a salahihim. Ya. Barakallahu fikum. Terlebih khusus lagi apabila Allah memberikan ilham kepada Anda ya tentang apa yang Allah kisahkan berkaitan tentang kaum Musa, kaumnya Nabi Musa, ma'a salahihim, di samping kesolehan kaumnya Nabi Musa, kesolehan mereka, wa ilmihim, dan keilmuan mereka, ya annahum atauhu, mereka datang kepada Nabi Musa ya setelah Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat Nabi Musa, lautan ya menjadi jalan buat mereka, bahkan menjadi 12 jalan karena mereka terdiri dari 12 kabilah, dan di depan mata mereka ketika mereka sudah sampai di perairan, di daratan perairan Syam, mereka melihat Fir'aun yang masih ada di lautan, Allah tenggelamkan. Mereka melihat orang-orang kafir musyrikin yang ada di Syam nyembah berhala. Qailin, mereka datang kepada Musa seraya berkata, "Ij'al lana ilaha kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami dong sembahan-sembahan kayak gitu. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka juga punya tuhan, sembahan kayak gitu. Nabi Musa marah. Innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang bodoh. Alhamdulillah mereka enggak jadi melakukan apa yang mereka inginkan. Maka tidak dikafirkan. Jadi ini kaedah juga. Seorang yang mau berniat melakukan kekufuran kemudian ditahdir dia berhenti, maka tidak kafir. Ya, lihat. Mereka kan soleh menyaksikan Nabi Musa, berjumpa Nabi Musa. Kayak kita gini, boro-boro ngelihat Nabi. Ketemu sahabat enggak, tabiin enggak, tabi'in enggak, imam madzhab enggak, imam-imam ahlul hadis enggak, imam-imam mutaqaddimin mutaakhirin enggak. Ya, ilmu cetek, lemah, amal, gak usah ditanya lagi. Terus kita mau merasa aman gitu dari ya kesyirikan. Lihat kaumnya Nabi Musa, dengan kesolehan mereka, keilmuan mereka. Mereka Bani Israel soleh. Ya. Ada hal-hal yang mereka tidak diberi rukhsah, kemudahan kita diberikan. Ya, banyak hal-hal. Kalau kita terkena najis, pakaian kita cukup dibersihkan. Ya. Yuksalu min jariyah, yurassu minal gulam. Kalau terkena kencing anak perempuan ya dicuci. Terkena kencing anak kecil laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cukup yurassu, dipercikkan. Bani Israel gak bisa. Kalau kena najis, gunting. Dan banyak hal lagi yang mereka gak dapat rukhsah, kita dapat rukhsah. Ya. Mereka gak dapat rukhsah, kita dapat rukhsah. Luar biasa Bani Israel itu. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Harun gak tanggung-tanggung. Dua Rasul. Belum lagi muridnya Musa, Yusa bin Nun, ketemu Khidir, dia yang nemenin Musa. Ya, enggak tanggung-tanggung. Namun ternyata apa? Nah, lihat musyrikin nyembah berhala, request juga minta. Ya, barakallahu fikum. Fahina idin ya'dhumu khaufuka. Ya. Maka dengan itu semakin besarlah takut Anda terjerumus dalam kesyirikan, wahirsuka, dan semakin ya besar antusias Anda, keinginan Anda, ala mayukhallisuka, dari hal-hal yang dapat membebaskan Anda min hada, dari kesyirikan ini. Ya, wa amsalihi, dan yang semisalnya. Bersungguh-sungguh mempelajari tauhid, ya, dan hal-hal yang dapat merusak tauhid dari jerat-jerat kesyirikan itu maksudnya. At-Ta'liq, Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyatakan, "Idza arafta ma qultu laka," ya, "ma'rifata qalbin," penjelasan yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila Anda, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, apabila Anda telah mengetahui apa yang saya katakan pada Anda dengan pemahaman yang dalam dari kalbu, yakni ma qultu laka min halil musyrikin, yaitu yang saya katakan pada Anda mengenai kondisi kaum musyrikin al-awwalin, dahulu musyrikin Quraisy, wa annahum ya'rifuna anna Allah huwal khaliq wal raziq wal mudabbir wal muhyi wal mumit, bahwasanya mereka mengetahui Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, wa annahum abadul asnam, namun ternyata mereka malah beribadah kepada berhala wal awsan. Bedanya asnam dan awsan ini sering saya ulang-ulang. Kalau asnam jamak dari sonam, berhala yang dalam bentuk patung gitu, apakah dari kayu atau batu. Tapi kalau awsan jamak dari wasan, itu berhala secara umum, apakah ada bentuknya atau enggak ada bentuknya. Dan Nabi berlindung pada Allah jangan sampai kuburan beliau, bukan patung, kuburan beliau dijadikan sebagai berhala yang diibadahi dengan narasi son apa wasan. Allahumma la taj'al qabri wasanan, bukan sonaman. Kalau sonam patung, tapi wasanan. Yu'badu, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Apa yang kita terjemahkan wasan? Berhala juga. Namun kalau kita paham konteksnya berarti berhala yang tanpa wujud. Nah. Ya. Taib. Nah, togut-togut yang diibadahi oleh orang-orang agama Hindu, ya, dewa-dewanya itu, itu ada yang dalam bentuk sonam atau wasan. Kalau yang gak ada wujudnya, wasan. Yang ada wujudnya dalam bentuk patung namanya sonam. Saya kurang paham ya. Apakah ada gak yang gak ada wujudnya? Rata-rata ada ya. Ada gambarannya itunya dalam bentuk patungnya. Kalau bentuk gambarnya gak sama dengan sonam? Hah? Kalau dibentuk gambarnya sama sonam? Sama. Itu. Kemudian mana lagi tadi? Ya, kata Syekh bin Baz, wal asjar, pepohonan, wal malaikah, malaikat, wal anbiya, dan para nabi. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak membedakan kesyirikan orang-orang kafir mau nyembah nabi, kaum orang-orang Nasrani nyembah Nabi Isa. Namun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangsa Romawi. Ya, nyembah malaikat diperangi. Jadi enggak ada alasan, oh kami kan orang musyrikin Quraisy nyembah batu, kayu, kami kan orang soleh. Sama. Ya. Ya, sama. Yaqulun, musyrikin Quraisy yang awal dulu mengatakan innahum yasfauna lahum wa yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, oh ini kan berhala-berhala ini ya, apa namanya? Mereka musyrikin Quraisy kan beribadah, minta syafaat kepada mereka, memberikan syafaat pada mereka berhala-berhala ini, dan mereka mendekatkan diri kepada berhala-berhala mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, supaya berhala ini jadi fasilitator atau pihak ketiga yang menjembatani antara doa mereka, hajat mereka dengan Allah, karena mereka merasa kotor. Ya, orang soleh ini yang bersih, mereka merasa jauh, orang soleh ini yang dekat. Ini syubhatnya sama kayak musyrikin sekarang ya. Ya. Musyrikin sekarang parah lagi. Ketika sajennya ditendang, gak ada lagi konteksnya dihubungkan dengan Allah. Udah berubah narasinya. Ini apa? Budaya. kearifan budaya lokal yang mesti dijaga. Kalau musyrikin Quraisy selalu ngarahinnya kepada Allah, kasih syubhat. Ya, jadi kalau sajen itu sebenarnya bukan syubhat lagi. Ya, kesyirikan mereka itu bukan syubhat lagi. Jelas. Ya, kalau musyrikin Quraisy kasih syubhat ya. Tapi mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Ya, ini kan pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Atau kata mereka, mana abuduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada orang-orang soleh ini, melainkan agar orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Musyrikin zaman sekarang, lihat, kasih sesaji kepada Bawang Rokso, Nyiroro Kidul, Dewi Sri ketika panen. Apa dalam rangka menghubungkan diri mereka kepada Allah? Enggak ada. Sajennya ditendang kenapa marah? Ini kearifan budaya lokal yang mesti dijaga, hormati. Ajib ya? Ajib. Ya. Ajib. Kita kan kemarin sudah belajar juga Qaidul Arba, Syekh bin Syarah Syekh bin Bas juga. Harusnya paham dari situ. Ya, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat menyatakan musyrikin zaman Quraisy kesyirikannya lebih ringan, alias musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah. Ya, lebih parah. Logikanya apa? Kalau musyrikin zaman Quraisy yang kesyirikannya ringan aja dikafirkan oleh Nabi, apalagi musyrikin zaman sekarang. Paham gak sini? Paman apa ayahnya Nabi ketemu anaknya enggak? Enggak ada. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapakku dulu masa jahiliyah dia silaturahmi, dia suka menjamu tamu, dia suka ini itu. Tapi dia menyembah berhala. Kata Nabi, ya. Bapakmu di neraka. Ya, falamma ra'a taghayyura wajhihi. Ketika Nabi melihat rona perubahan wajah orang tadi, qala Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Bapaknya Nabi enggak dikasih udzur padahal enggak ketemu anaknya. Cukup dapat risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka berada di atas milah apa namanya agamanya Nabi Ibrahim. Mereka berhaji, umrah. Orang jahiliyah dulu beribadah pada Allah. Umar bin Khattab dulu di masa jahiliyah bernazar kepada Allah dengan nazar mutlak. Mau i'tikaf di Masjid Al-Haram. Ketika Fathu Mekkah, Nabi SAW diberitahu oleh Umar, dulu masa jahiliyah saya bernazar i'tikaf di Masjid Al-Haram. Tunaikan nazarmu. Orang jahiliyah dulu disebutkan di kitab-kitab tarikh enggak mau mendekati Ka'bah dalam keadaan junub. Wanitanya enggak mau dekat Ka'bah ketika haid. Ya. Enggak mau. Mereka berdoa kepada Allah. Abu Jahal di perang Badar doa, ya Allah, kalahkanlah Muhammad dan teman-temannya. Loh, ini dikutip di buku-buku sejarah kok. Ya. Dikutip oleh Al-Mubarak Furi, ini buku yang saya sebut ini Al-Mubarak Furi itu yang terjemahannya di mana-mana ada. Ya. Lihat kisah perang Badar itu. Ya, Sirah Nabawi Al-Mubarak Furi. Rahiqul Makhtum. Terjemahannya itu macam-macam judulnya. Ya, Al-Mubarak Furi. Dikutip di buku-buku sejarah oleh Ibn Hisham, dikutip di sirahnya. Abu Jahal berdoa, ya Allah. Gitu. Ya. Paham enggak antum sini ya? Ya. Kalau ada yang bilang, "Kan Abu Jahal enggak mengucap la ilaha illallah." Iya, karena dia tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau ngucap la ilaha illallah mesti meninggalkan peribadatan dia selama ini kepada selain Allah. Dia beribadah pada Allah selain Allah juga. Makanya dia ngotot ketika Abu Thalib ditalkin la ilaha illallah, Abu Jahal, Abu Thalib, atarghabu anni lati Abdul Muthalib? Kamu Abu Thalib, udah enggak suka sama agama bapakmu Abdul Muthalib. Jangan mau ucapin la ilaha illallah. Karena dia tahu konsekuensinya. Makanya ketika mereka diseru la ilaha illallah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka komentar bareng-bareng. Aja'alal alihatan ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah orang ini maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak sembahan yang banyak itu Allah dan yang lain-lain itu cuma jadi satu aja? Kalau musyrikin sekarang ngasih sembahan ke larung saji, ngasih sesajen, ngasih buat Dewi Sri, habis itu tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. besok lagi ngasih gitu lu, tahlilan lagi lah. Maknanya apa? Ya. Maknanya apa? Makanya ilmu akan syahadat, makna syahadat itu bagian syarat la ilaha illallah. Ya. Ya. Paham enggak sini? Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bersyahadat dengan al-haq la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Dan ketahuilah la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk surga. Apa makna la ilaha illallah? Dia mesti tahu. Beribadah hanya pada Allah, tidak boleh beribadah pada selain Allah. Rumusan makna la ilaha illallah itu ada di buku-buku fikih. Buku kitab Safinah yang kita baca di sini ada. Dalam mazhab Syafi'i. Apa maknanya la ma'budah bihaqin illallah? Itu semua di buku-buku fikih. Taruhlah nenek-nenek. Kita ini gak paham buku fikih, gak ngerti, gak pernah ngaji. Nenek-nenek moyang kita itu gak pernah baca kajian buku-buku fikih. Namun konsekuensinya mereka mesti ngamalin. Apa itu? Tidak beribadah pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Mengingkari peribadatan pada selain Allah, itu udah cukup. Makanya kalau ada yang tanya, terus nenek-nenek moyang kita gimana dulu? Mereka kan gak kaji usul salasa, Qaidul Arba, Kitabut Tauhid, makna la ilallah. Iya, yang penting mereka cukup ngamalin konsekuensi. La ilaha illallah. Mereka enggak beribadah kepada setan-setan, jin dan yang lainnya, beribadah pada Allah aja. Itu udah cukup. Ya. Barakallahu fikum. Paham enggak sini ya? Jadi bapaknya Nabi kafir apa enggak? Kafir, ya. Berarti bapaknya Nabi dikasih ujur enggak? Kok bisa zaman sekarang yang dengar hadis Nabi ya ngasih sesajen buat Dewi Sri enggak ada hubungannya dengan Allah, dikasih udzur. Agama apa tuh yang ngasih udzur? Agama Jahmiyah. Agama Jahmiyah. Makanya enggak cocok kalau ada orang ngasih udzur pemberi sesajen terus bilang orang tua Nabi kafir. Enggak cocok. Udah pakai mazhab Habib Rizik aja. Habib Rizik dan yang lainnya berpendapat apa? Hah? Orang tua Nabi tidak kafir. Udah kayak gitu aja. Orang tua Nabi aja enggak kafir, apalagi musyrikin zaman sekarang. Gitu. Ya. Enggak cocok. Paham enggak antum sini? Ya. Barakallahu fikum. Loh kok Habib Rizik? Iya, Habib Rizik berpendapat dengan seperti itu. Ngikutin siapa Habib Rizik? Ngikutin Suyuti. Suyuti ngikutin siapa? Ya mungkin paling mentok dari pendahulu Suyuti, Al-Qurtubi. Setelah itu enggak ada salafnya. Menafsirkan inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku, itu maksudnya paman. Sesungguhnya pamanku dan bapakmu di neraka. Maksa. Maksa. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis itu di Sahih Muslim, di syarah Sahih Muslim, jelas bapaknya Nabi, ibunya Nabi. Ya. Kalau bilang paman apa susahnya bagi Nabi? Nabi mentalkin Abu Thalib enggak nyebut ya abi, nyebutnya apa? Ya am, qul la ilaha illallah, apa susahnya? Ya, apa susahnya? Terus lagi pula kalau paman Nabi yang mati kafir, Nabi itu punya paman banyak. Iya, karena kakeknya Abdul Muthalib punya istri lima. Pamannya banyak, yang Muslim cuma dua, Hamzah dan Abbas. Sesungguhnya pamanku di neraka. Yang mana nih yang pamannya nih? Ya, yang kita kenal ada Abu Lahab, terus Abu Thalib, banyak lagi. Di buku-buku sejarah disebutkan itu nama paman-pamannya, bibi-bibinya. Ya, apa susahnya Nabi bilang itu paman? Nabi nyebut paman-paman. Ya, maka keliru. Ya. Lagi pula salafnya tuh enggak ada tuh. Paling mentok Qurtubi kata para ulama. Setelah itu enggak ada imam-imam madzhab nyebut paman Nabi, apa inna abi itu maksudnya inna ammi, sesungguhnya pamanku, enggak ada. Jadi keliru, salah kalau yang mengatakan paman orang tua Nabi tidak kafir. Itu justru hikmah balik kok, hikmahnya besar. Ya. Itu Nabi itu cobaannya luar biasa. Beliau dakwah segala macam, pamannya terbunuh yang beliau cintai Hamzah, yang ngebunuh pamannya masuk Islam. Ya. Wah, si Hindun masuk Islam. Nabi putra-putrinya itu wafat banyak sekali. Kita anak kita meninggal 1, 2, 3, 4 stres mungkin. Nabi enggak tetap fokus dakwah. Ya. Cobaan paling besar itu ya Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, ibu bapaknya masuk Islam. Abu Hurairah, ibunya masuk Islam. Nabi. Nabi dilempar di perang Uhud oleh musyrikin. Nabi doakan. Dalam kunut subuh disebutkan dalam Sahih Bukhari. Laknat ini, laknat itu. Semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Nabi talqin Abu Talib. Ya. Ada dua orang musyrikin yang ngalang-ngalangin, jangan mau. Abu Talib gak mau masuk Islam, yang ngalangin malah masuk Islam kecuali Abu Jahal. Itu ujian buat Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah pada engkau yang orang yang kau cintai sekalipun. Itu hikmahnya tinggi, orang tua Nabi kafir. Ya. Hikmahnya tinggi. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Ma'abaduhum ala annahum yakhluqun. Mereka musyrikin Quraisy tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut dengan keyakinan berhala ini yang menciptakan au yarzuqun, memberi rezeki. La ya'rifuna annallaha wal khallaqu war razzaqu. Ya. Al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Ya. Mereka mengetahui la gitu. Ya arifun, mereka mengetahui. La, maksudnya bukan untuk menafikan yang tadi. Mereka mengetahui bahwasanya Allah lah Al-Khalaq, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi Rezeki yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Walakin abadu al-malaikah. Namun mereka beribadah pada malaikat wal anbiya wal asnama wal lata. Ya, pada malaikat berhala al-lat wal uzza, uzza wa asbaha dan semisalnya. Ya taqiduna annaha tashfa'u lahum. Mereka meyakini bahwa berhala ini akan memberikan syafaat pada mereka indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Wa annaha tuqarribuhum ilallah zulfa, dan bahwasanya berhala ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ma'ahada, namun walau demikian, qatalahum an-nabiyyu, namun Nabi SAW tetap memerangi mereka. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah dan harta mereka. Hatta yukhlisu al-ibadata lillahi wahdah, hingga mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Wa arata syirka billah, dan anda sudah mengetahui syirik kepada Allah. Alladhi qatalahum an-nabiyyu alaihi, ya, dan yang Nabi alaihi salatu wasallam memeranginya. Wa annahu, syirik itu adalah ya sarfun lil ibadati li ghairillah, adalah bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah. Kadzabhi, semisal menyembelih untuk selain Allah, semisal tumbal kayak kita sekarang, larung saji, ya. Walaupun larung saji menyembelih untuk selain Allah pakai bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Buat ngiror gitu. Kafir enggak pelakunya? Kan pakai bismillah dia. Tetap. Ya. Tetap itu, enggak dianggap. Karena di situ ada ibadah batin yang dia berikan kepada selain Allah, kepada Nyi Roh Kidul. Berupa apa? Ta'zim, pengagungan. Mahabbah, kecintaan. Atau khauf, ketakutan. Rojak, harapan. Azul, perendahan diri mereka. Paham gak sini? Ada orang takut dia sama jin. Dia sembelih, walau pakai bismillah, buat tumbal. Ya, di situ ada pengagungan pada jin, atau kecintaan, atau perendahan diri dia, atau harapan, atau ketakutan. Ini amal-amal yang agung semua, amal qalbu yang agung semua, yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan termakan oleh syubhat itu kan pakai nama Allah. Ya, dan jangan juga itu ya. Itu kan buat sedekah hewan, ya, ngaco itu. Sedekah hewan mana ada kayak gitu. Kok sedekah hewan ngasihnya itu pakai ritual. Kalau sedekah hewan ambil pur. Gitu. Kita ngerendahin hewannya justru. Ini enggak datang gini-gini. Di hari tertentu, sakral, khusyuk, khudu. Ya. Pakai pakaian tertentu. Ah, bohong itu. Mana ada? Ya. Dan banyak setan-setan pakai nama ustaz yang bela-belain itu. Ya. Itu nanti disebut di sini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut mereka apa? Ulama musyrikin. Ulama musyrikin. Ulama pembela musyrikin. Kafir mereka itu. Ya. Itu sesajian itu kan suka makanan. Ya. Bagi pembelaan. Ya. Itu halal enggak? Enggak boleh. Karena diberikan untuk selain Allah. Enggak boleh. Beda sama tahlilan. Kan dia untuk Allah, cuman caranya salah. Ada orang nih, anaknya mati, maknya mati, istrinya mati. Dia bikin apa namanya? Kenduri kematian. Dia niatnya sedekah untuk Allah kan? Bukan untuk setan, bukan untuk jin nyiroro kidul, bukan. Cuman caranya salah, beda. Nah, kata para ulama kita dikasih nih, besek. Ya. Gimana? Enggak akan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman kayak tadi-tadi itu memang diberikan untuk selain Allah. Dulu Ustaz, anak lagi kecil suruh ngambil itu dari sawah. Ketika mau panen ataupun mau apa, mentandur itu suka ada sesaji. dari kecil udah anti syirik. Dari kecil udah anti syirik ya. Ya, cuma kan dulu belum tahu ya. Sekarang udah tahu kan. Nah, ntar antum pulang kampung jangan Iya. Terus gimana? Tebalikin, tendang, hinakan. Ya, masalah mau diviralkan apa enggak, tanggung resiko sendiri. Gitu. Ya, tebalikin, hinakan. Jangan, hinakan. Ya, apalagi kalau ini kata kita di negeri Islam ini, Idharuddin yang paling utama di negeri Islam menampakkan agama. Menampakkan agama yang paling utama adalah tauhid. Menampakkan agama yang paling utama adalah apa? Tauhid. Makanya di negeri Islam itu sihir itu enggak ada. Kata Jundub bin Ka'ab al-Azdi, ya. Haddu sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir dipenggal. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah mengirim surat, "Anittulu sahiratan aus sahirah, sahiron. Bunuh semua sahiron aus sahiratan." Tukang sihir laki atau perempuan. Ya. Hafsah putri beliau, Abdullah putra beliau membunuh penyihir. Ijma' sahabat. Ya, itu di negeri Islam. Sekarang boro-boro bunuh penyihir, baru tebalikin nendang saja nih 5 tahun si jen di penjara. Ya, boro-boro. Nah, itu gimana Idharuddin kita enggak bisa la ilaha illallah. Ya cukup ya, sudah adzan ya. Sampai sini berarti. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.